Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib sebentar. Ketinggalan bukunya. Coba Iqra al-matan. Selesai sekarang kan. قال سيد ابن عبد الرب رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. طيب ini sekarang doma awau ya, wau menjadi pengganti doma. Kata beliau wa'amma al-wau fatakunu alamata lirafi fi mawdi'ain fil mudzakkar salim fi ismi fil jam fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsa wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumal. Baik. Selanjutnya betul syarah. Qala syekh Muhyiddin rahimahullah ta'ala aqulu takun al-wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-awwal jam'ul mudzakkar salim wal mawdhu' ats-tsani wal mawdhu' ats-tsani wal mawdhu' ats-tsani al asma'ul khamsatu. Tayyib wasal. Amma jam'u mudzakkar salim bahwa ismun dalla ala ala aktsara min asmaihi bi ziyadatin fi akhirih salihu salihun litajaridi an hadhihi ziyadati wa akthi min tajrid salihun litajrid salihun litajrid an hadhihi ziyadati wa akthi mislihi alaih mislihi alaih wa akthi mislihi alaih mislihi alaih. Taib. Nah, contohnya? Nahu farihal mukhallafun. Farihal mukhallafun. Misal ayat dalam ayat fariha al mukhallafun. Terus ada yang contohin? Lakinir rasikuna fil ilmi minhu wal mu'minuna. Lakin lakin rasikhun rasikhun rasin rasikhun nah bentar lain ada yang masuk menjawab ada ya taib rasikhun fil ilm taib labas. Nah ini sekarang jamak mudzakkar salim waw yang jadi tanda rafa pada jamak mudzakkar salim jamak madalla ala aksar mi minus 9, taib, jamak ya, madalla ala aksari minus 9 ini jamak mudhakar, dia mudhakar salim karena apa mana salim? Perhatikan 1 2. Dikatakan jamak karena dalla ala aksari minus 9 taib. Kenapa dikatakan salim? Karena salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Ini alasannya. Taib. Jamak mudzakkar salim adalah ismun dalla ala aksara min isnain, menunjukkan lebih dari dua. Dan tentunya yang dimaksud di sini isim mudzakkar sebagaimana namanya, isim mudzakkar. Nah. Karena tidak ada isim muannas yang dijamak dengan mudzakkar salim. Berbeda kemarin dengan jamak muannas salim yang kita katakan lebih aula dikatakan al jamak bil alif wa ta. Kenapa? Karena ada isim muzakkar yang dijamak muannas salim seperti Tolha, ya kan? Tolha kan muzakkar. Ya, tapi dijamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim, ya dia semuanya muzakkar. Yang dijamak dengan muzakkar salim semuanya apa? Muzakkar. Tidak ada yang muannas kemudian dijamak dengan muzakkar salim. Taib. Kemudian dikatakan biziaratin fi akhirih dengan tambahan di akhirnya. Ini tentunya adalah waw dan nun fi halati rafa dan ya dan nun fi halati an-nasbi wal jar. Baik, di mana ya-nya apa? sukun dan setelahnya nunnya fathah. Ini perbedaannya nanti dengan musanna. Muslimina, muslimaini. Baik. Kemudian dikatakan salihun litajridi an hadhihi ziyadah. Saleh bisa dihilangkan tambahan itu. Ya, ini waw dan nunnya bisa dihilangkan. Wawnya dan nunnya bisa dihilangkan. Maksudnya apa bisa dihilangkan? Kalau dihilangkan waw dan nunnya atau dihilangkan ya dan nunnya, dia saleh. Apa artinya saleh? Kembali ke bentuk mufradnya. Kembali ke bentuk mufradnya. Baik. Kembali ke bentuk apa? Ke bentuk mufrad. Misalnya contoh di sini. Al-mukhallafun. Ketika dihilangkan waw dan nunnya menjadi apa? Mukhallafu. Farihal apa? Al-mukhallafu. Al-mukhallafu mufrad salih. Dan perhatikan tidak ada yang merubah pada syaklnya. Mukhallafun. Baik. Dihilangkan waw dan nunnya kembali ke mukhallaf. Itu maknanya salih. Mufradnya adalah mukhallaf. Jamak muzakkar salimnya tambahkan waw dan nun mukhallafun. Ketika waw dan nun dihilangkan kembali ke bentuk mufradnya aslinya. Itu namanya saleh. Lakinir rasikhun. Mufradnya ar-rasikh, ar-rasikhu. Muzakkar salimnya ar-rasikhun. Dihilangkan waw dan nun kembali lagi ke rasikh. Itu maknanya apa? Saleh. Syah apa? Kalau dihilangkan apa? Tambahannya. Sudah sampai sini? Syah kalau dihilangkan tambahannya. Nah, contoh misal yang tidak memenuhi syarat. Misalnya para mereka mengatakan al qamarani, bukan qamarani. Contohnya araduna. As-samawati as-sab' wal araduna as-sab'. Baik, arad, aradun. Perhatikan ini surahnya apa? Ini jamak kan? Aradun jamak? Jamak. Bumi-bumi. Akhirnya apa? Alif dan nun. Zaid dan dua-duanya zaidah. Karena mufradnya apa? Ardun. Ardun. Ini mufradnya. Ardun. Jamaknya apa? Aradun. Nah, maka waw dan nun jelas tambahan. Maka memenuhi kriteria kan? Isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan di akhirnya. Waw dan nunnya dua tambahan. Baik. Sekarang kita lihat salih li tajrid. Bisa dihilangkan waw dan nunnya. Sekarang kalau kita hilangkan waw dan nunnya, jadi apa bacanya? Aradun. Apakah sesuai dengan isim bentuk mufrad? Enggak sama. Mufradnya aradun. Berbeda harokat rohnya. Maka aradun itu bukan jamak mudzakkar salim. Sudah sampai sini? Bukan mudzakkar salim. Nanti disebutkan apa? Mulhaq. Ya. Ya. Turun. Ya. Namanya apa? Mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Apa itu mulhaq kepada mudzakkar salim? Yaitu isim-isim yang zahirnya tampilannya kayak mudzakkar salim, tapi apa? Tidak memenuhi definisi. Paham maksud ini? Itu maknanya salih di tajrid. Baik. Jelas sampai sini? Jadi maksudnya di sini, perhatikan. Ketika dikatakan salih di tajrid, ketika dihilangkan waw dan nunnya, kembali ke bentuk apanya? Ke bentuk mufrad. Di sini terjadi perubahan. Baik. Contoh lain. Rabbil alamin, al-alamun. Baik. Apa bentuk mufradnya? Al-alam. Atau kita bagaimana apa kita enggak usah pakai alif lam, biar ini jelas ya. Ini mufradnya alamun. Baik, alamun. Ini alamun. Ya kan? Alamun. Baik, kalau majrur masuk alamin. Baik. Nah, apa maknanya alamun? Apa maknanya alamun? Iya, kamu mau nanya alamun? Nih, kamu mau nanya alamun? Hah? Apa? Dunia? Kalau alam apa artinya? Alam, kalau alamun? Ya, butuh jamak. Bantu alam, butuh jamak. Alam apa ya? Hah? Alamun apa artinya terimanya? Hah? La yahdikum. Alam apa alam? Alam. Alamun? Iya, alam banyak alam dong, jamak. Baik, jamak. Kemudian akhirnya apa? Adzanun. Alamun. Baik. Ketika dihilangkan waw dan nun menjadi apa? Kembali menjadi alam. Baik. Alam itu definisinya apa? Apakah dia menunjukkan isim mufrad? Apakah alam itu isim mufrad? Dalam artian madalla ala wahid? Enggak. Alam itu apa? Kumpulan makhluk sejenis. Jadi alam itu namanya isim jamak. Kata yang maknanya banyak. Ya, sudah menunjukkan apa? Dia walaupun secara surah mufrad tapi maknanya sudah menunjukkan banyak, sama seperti kaum. Kaumun. Kaumun itu apa? Bukan satu orang kan? Banyak. Namanya isim jamak. Jadi alam ini bukan isim mufrad dari asalnya. Maka alamun bukan jamak mudzakkar salim. Alamun bukan jamak mudzakkar salim. Dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Diikutkan hukumnya. Kenapa diikutkan? Karena surahnya mirip tapi tidak memenuhi kriteria. Di mana ketika dihilangkan waw dan nun kembali ke alam, dan alam ini sendiri bukan mufrad. Yani mufrad yang dimaksud di sini kembali ke bentuk mufrad, yakni apa? Menunjukkan satu, itu maksudnya. Sementara alam dari asalnya tidak menunjukkan satu. Jelas sampai sini? Dari awal alam tidak menunjukkan satu. Nah. Sudah ya? Ini makna kalimat ini. Shalihun litajrid an hadhihi ziyadah. Kemudian 3, athfu mislihi alaihi. Bisa diatofkan ke diatofkan yang semisal dengannya. Ya. Yani salihun apa? Lil athfi mislihi alaihi. Bisa diatofkan kata yang semisal dengannya, yakni sebagai pengganti dari waw dan nun. Misalnya ini, al-mukhallafun, kalau dihilangkan waw dan nunnya, bisa kita katakan farihal mukhallafu wal mukhallafu wal mukhallafu. Minimal 3 kan kalau jamak. Ya. Lakinir rasikhun, yakni lakinir rasikhu war rasikhu war rasikhu. Atof yang semisal dengannya. Diatofkan kata yang semisal dengannya. Ya, sampai sini? Baik, ini definisi dari jamak al mudzakkar as-salim. Baik, Iqra. Walau karihal mujrimun. Sama. Iyakum minkum isruna sabirin. Karihal mujrimun. Iyakum minkum isruna in. Iyakum minkum ishruna ish sa sabirun ishruna sabirun. Baik, perhatikan al mujrimun kembali ke mujrim dalalah wahid ya mujrimun, yakni karihal mujrimu wal mujrimu wal mujrimu wal mujrimu ila akhirih. Baik, perhatikan ini, iyakun minkum ishruna sabirun. Sabirun dihilangkan wadannya jadi sabir. Sabir wa sabir wa sabir wa sabir. Baik. Perhatikan ishrun. Ishrun jamak. Jamak. Ishrun jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Ya 20. Apa tuh? Jamak. Baik. Apa akhirnya? Waw juga. Tambahan? Tambahan. Baik. Tambahan. Ya. Kenapa kita punya kata asyarah? berarti wadah nun tambahan. Taib asyar, asyar. Ya. Taib. Sekarang dia wadah nun tambahan. Berarti surahnya sama seperti apa? Surahnya tampilannya sama seperti mudzakkar salim. Taib. Sekarang kalau wadah nun dihilangkan, apa jadinya apa? Hah? Isyr. Isyrun. Isyrun berapa? Apakah dia mufrad? Tidak. Apa mufradnya isyrun? Asyara? Asyara berapa? 10. Berarti apa? Ada mufradnya enggak isyrun? Tidak. Mufradnya wahid. Ya kan? Wahid. 20 tunggalnya wahid. Berarti ketika dihilangkan wadah nun tidak apa la yaslahu tajrid, tidak soleh. Maka isyrun di sini juga contoh mulhaq kepada mudzakkar salim. Ya. Dan juga tidak bisa kita katakan isyrun itu isyr wa isyr wa isyr wa isyr, enggak. Seharusnya jadinya wahid wa wahid wa wahid wa wahid sampai 20 kan begitu ya. Tapi tidak. Enggak bisa seperti itu. Nah. Sudah sampai sini? Ada sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, ada contoh lain? Wa'akharun. Wa'akharun karihu. Wa'akharun atarafu bidhunubihim. Wa'akharun atarafu bidhunubihim. Taib syahidnya di akharun. Taib syahidnya di akharun. Taib berikutnya. Taib asbuk. Taib al-mukhallafu apa ya Rabnya? Fa'il. Arif. Fariha fi'lun madi mabniun 'ala fathhi la mahalla lahu min i'rab. Al-mukhallafun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Li'annahu min jam' muzakkar mudhaf. Al-waw niyabatan 'an idoma li'annahu jam' muzakkar salim. Wa nun niyabatan 'an ismin. Baik, sudah ini? Selesai dari sini? Sudah ini? Siap, sudah. Nah, di situ di Irab dikatakan waw mudzakkar apa? Mukhallafun mudzakkar salim. Ya, jamu mudzakkar salim kunnya apa? Walamatu marfuun walamatu rafihi alwaw. Niabatun aidum dhamma li'annahu jamu mudzakkar salim. Baik. Irabnya mukhallafun tadi apa? Fa'il. Fa'il marfu walamatu rafihi alwaw li'annahu jamu mudzakkar salim. Kita katakan ada tambahan li'annahu karena ini alamat far'a, bukan alamat asli, tidak pakai doma. Tapi kalau doma kita katakan tidak perlu li'annahu karena dia tanda asli. Ini karena sudah keluar. Wow. Tapi kemudian dikatakan nun, apa i'rabnya nun? Karena asalnya ini, asalnya kan ini mukhallaf. Nun apa? Katanya nun itu iwadun anit tanwini fil ismi mufrad. Lihat i'rabnya di situ. Nun adalah iwadun anit tanwin. Ada enggak? Oh, enggak ada ya, afwan. Enggak ada di situ. Terus nanti disebutkan di belakang semuanya kumpulannya. Baik, saya perhatikan di sini. Mukhallafun tanwin. Mukhallafun. Dikatakan di sini nunnya, perhatikan nun pada mukhallafun ini adalah pengganti dari apa? Tanwin yang ada di sini mufrad. Mukhallaf, mukhallaf. Baik, sama kan? Mukhallaf, mukhallaf. Waw adalah tanda rafa. Waw tanda rafa. Karena kalau bejer jadinya mukhallafin. Taib. Waw tanda rafa. Taib. Terus tanwinnya ini mana? Ah, dia tangkan nun sebagai pengganti. Taib. Nun pengganti dan tanwin. Mukhallaf, mukhallaf. Waw kenapa diterangkan? Oh, karena tanda rafa. Nun kenapa ada? Dia menggantikan tanwin. Pada isi muf, pada isi mufa. Taib. Khallafun. Iya, sama seperti yang lain. Siapa datang? Ada. Siapa? Iwan? Oh, kelasnya. Kenapa lagi sih? Saya tahu di musik ya, Ustaz. Oh, gitu. Apa? 6. Sudah ya? Itu mana? Tanwin nun iwadun anil tanwin fil ismi mufrad. Taib. Karihal mujrimun. Karihal mujrimun. Taib. Sama ya i'rabnya? Al mujrimun. Ar-rasikhun. Ar-rasikhun konteks ayatnya. Apa ayat sebelumnya tuh? Butuh dilihat ayat sebelumnya untuk i'rab. 6. Kemudian baik. Sudah ya. Satu lagi terakhir tadi apa contohnya? Wa kharuna tarahu bidunim. Baik, labas. Itu semua sama. Nah. Ini selesai jamak mudzakkar salim. Apa lagi setelahnya? Fakullum min, gitu. Fakullum min, itu tanwin iwab, pengganti kata. Artinya, maknanya wakullu hadhil asma min, gitu. Maksudnya takdirnya begitu. Tapi fakullum min. Fakullum min al mukhallafuna wal rasifuna wal mu'minuna wal mujarimuna wal sadiruna wal akharuna jam'un mudzakkar salim. Dan ala aktaro minasnaini wa fihi ziyadatun akhirihi wa hiya al-wawu wa nun wa huwa salihun wa huwa salihun li tajridi min hadhihi ziyadati alla tarya annaka taqul ala tara annaka taqul. Tapi sebelumnya ini kata Syekh Muhammadin semuanya mukhallafun, ar-rasikhun, semuanya mukminun, mujrimun, semuanya itu semuanya apa? Jamak mudzakkar salim, marfu, alamat rafi, dhamma, ya. Alamat rafi dong, dhamma. Kemudian ada tambahannya apa? Semuanya ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Dan semua tambahan ini bisa di apa? Ditajrid, bisa dihilangkan. Ala tara. Contohnya, tidakkah kamu lihat gitu? Coba baca selanjutnya. Ini contoh, beliau katakan ini contohnya dia bisa dihilangkan. Takut, mukallafun, warasifun, walmu'minun, wamujarimun, wasabirun, wa'akharu. Baik, perhatikan. Jelas ya, beliau mengembalikan kemana? Bahwa makna salihun litajrid, yakni dikembalikan ke isim mufrad. Jadi isim mufrad, yang dimaksud isim mufrad di sini bukan isim mufrad di i'rab tadi, malaysa musanna wala majmuna wala mulhaqan bihima wala, bukan mufrad itu yang diinginkan, tapi maksudnya kembali ke isim mufrad yakni madalla ala wahid. Makanya kalau kayak isyrun ya, dia bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Kenapa? Karena ketika dihilangkan oleh nun tidak kembali ke wahid. Ya, demikian pula tadi aradun sama alamun. Itu maksudnya. Jadi salih litajrid yakni ketika dihilangkan dia kembali ke bentuk mufrad. Yang dimaksud bentuk mufrad di sini adalah yang menunjukkan wah madalla ala wahid. Itu maksudnya. Kembali ke mufrad yakni madalla ala wahid. Baik. Makanya kata beliau, bukankah kamu bisa ala tarawat, tidak akan kau lihat kamu bisa mengatakan mukhallaf, ar-rasikh, mukhallafun, rasikhun, mujrimun, ya, kemudian sabirun. Dan di syarah Syekh Muhammad Muhyiddin tidak menyinggung isyrun. Beliau belum di tuffah belum disinggung masalah mulhaq. Tapi di syarah yang lain sudah disinggung mulhaq kepada mudzakkar salim. Tapi kalau di tuffah tidak belum disinggung masalah mulhaq. Baik, lanjut. Wa kullu lafzi min alfazi jumu'i waqiatun bilang al-waqiatu taib bas bihadhihi al-ayati marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati wa hadhihi nun nunul lati ba'da al-wawi iwadun anit tanwin. Nah, ini nun yang ada setelah waw itu adalah iwadun anit tanwin, pengganti tanwin iwab. Terus fikaunika mukhallafun wa ismul mufrad. Maksudnya pengganti pada isim tanwin pada isim mufrad yaitu mukhallafun wa akhwatu. Wa akhwatu maksudnya kata-kata yang lain, itu maksudnya. Semua seperti itu. Semua nun di kata-kata ini semuanya apa? Iwadun anit tanwin pada mukhallaf dan akhwatu yakni pada kata-kata yang lainnya. Hasil? Baik, sebentar. Berikutnya jamak asmaul khamsah ya. Baik. Di sini ada tambahan. Antum lihat di footnote di situ. Ya, enggak apa-apa, tunggu baca aja. Tunggu baca. Baik, ini selesai, tunggu dulu, selesai definisi penjelasan mengenai mudzakkar salim. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ketika saya dapatkan isim mudzakkar, kemudian saya mau jamak, apakah boleh saya langsung jadikan dia jamaknya mudzakkar salim? Karena ada juga opsi jamak taksir. Misalnya antum dapat kata apa namanya? Misalnya kata misalnya dha'nun. Apa makna dha'nun? Domba. Baik, dha'n domba. Nah, mudzakkar mudzakkar. Baik, kalau saya mau jamak, jamaknya apa? Mudzakkar salim atau taksir? Atau taksir, baik. Karena dua opsi kan? Sebagaimana muannas salim bisa muannas, bisa taksir juga, kan begitu. Nah, apa namanya? Yani yang muannas salim pakai ta marbutah semuanya pakai apa? Alif dan ta, ya kan? Taib labas. Semua nama muannas bisa alif dan ta, tapi dia juga punya apa? Sebagainya punya jamak taksir seperti Zainab. Zainab ya tetap Zainabatu, tapi dia juga punya jamak Zayani, Bu. Taib, Hindun jadinya apa? Hindatu, tapi dia juga punya jamak Hunudu. Taib. Nah, kalau jamak muannas salim sahal, ya. Sekarang untuk mudzakkar salim, ketika saya dapatkan kata mudzakkar dan saya mau jadikan dia jamak, saya jadikan jamak apa dia? Mudzakkar salim atau taksir? Paham sampai sini? Ah. Apa namanya? Ada aturan. Aturan isim-isim mufrad mudzakkar yang boleh yang jamaknya itu mudzakkar salim. Kapan tidak terpenuhi, maka jamaknya dia adalah jamak taksir. Dan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya di pembahasan, saya lupa apa saya sudah sebutkan, ya, bahwa jamak taksir tatkala dia tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki rumus, ya, tidak memiliki aturan baku, ya, dalam pembentukannya, maka satu-satunya cara untuk mengetahui jamak taksir adalah dengan kamus. Taib, kamus dan sama yang biasa kedengaran, karena dia tidak punya rumus, ya, tidak punya aturan jamak taksir. Taib, sekarang dibaca coba di footnote ni, bawah hamisnya. Arfu dalika min khilali ru'udih. Urifa min da min khilal urifa dalika. Taib, coba atau antumin aja biar cepat kita. Benar, bagaimana dulu. Taib, bukan itu ya, di footnote nomor 1. Taib, i'lam annahu laysa kull ismin yajuzu jam'uhu ala jam'il mudzakkaris salim. Kata beliau, ketahuilah tidak semua isim itu boleh dijamak dengan mudzakkar salim. Taib, faqad dzakara nuhatu syurutun lidzalik, ada syarat-syaratnya. Qala Ibnu Aqil fi syarhih. Ini dalam syarah Ibnu Aqil. Ini sebenarnya kalau dasar ya belum dipelajari ya, la bahasa bihi. Kalau ditukfa pada dasarnya Syekh Muhammad Ibrahim tidak singgung. Cuman di sini sudah ditambahkan footnote oleh muhakiknya, la bahasa bihi. 6. Dikatakan kata Ibnu Aqil rahimahullah, ma yujma'u jam'ul mudzakkaris salimu kisman, jamidun wa sifah. Jadi kata beliau, isim mudzakkar yang boleh dijadikan mudzakkar salim itu cuma dua, jamid dan sifat. Jamid dan sifat. Apa tuh jamid? Kata beliau, fa yushtaratu fil jamid an yakuna alaman li mudzakkar aqil. Perhatikan dari awal. Yang pertama, yang boleh dijadikan mudzakkar salim kalau bukan jamid, maka apa? Sifat. Kalau bukan jamid, sifat. Jamid itu apa syaratnya? Dia harus nama orang. Ya, ayyakuna alaman. Dia harus apa? Nama orang. Baik. Berarti kalau kayak kitabun. Kitabun mudzakkar? Mudzakkar. Dia jamid dengan syarat ini. Syaratnya jamid apa? Alam, nama. Baik. Dia jamid berdasarkan kriteria ini? Kitab? Bukan. Kitab itu sifat? Bukan sifat. Maka kitab jamaknya bukan mudzakkar salim. Karena tidak memenuhi syarat. Karena yang boleh dijamak hanyalah yang boleh dijamak dengan mudzakkar salim hanyalah jamid dengan sifat. Baik. jamid dengan si sifat. Kemudian jamid beliau sebutkan, perhatikan syarat-syaratnya. Jadi al-mudzakkar salim maksudnya apanya? Yang bisa dibentuk ya. Jamid dengan apa? Sifat. Untuk jamid syaratnya, pertama alam, dua mudzakkar, yang ketiga apa? Aqil. Empat khalian, ish khalian minta itanis, khalian min ta al ta'nis, ini ta al marbuta maksudnya, tidak boleh pakai ta marbuta. Dan yang kelima khalian minat tarkib. Yang sudah ditulis ini sudah ditulis, hah? Contoh perhatikan lima syarat ini. Baik, kemudian untuk sifah di bawah yustadzu fi sifah ay yakuna sifah mudzakkar, sifahnya maksudnya sifat untuk mudzakkar. Kemudian yang kedua aqil, kemudian khaliyan min ta'anis, khaliyan min ta'al marbuta maksudnya. Nah, ini syaratnya. Ada di buku semua, kamu bisa catat di buku. Jelas? Perhatikan. Kalau dia isim jamid, syaratnya ini harus terkumpul lima-limanya ya. Tidak boleh melanggar lima syarat ini. Dia harus nama orang. Nama orangnya itu nama laki-laki. Berakal. Jadi kalau misalnya Zaidun. Apa jamannya Zaidun? Zaiduna. Tapi kalau Zaid ini saja kasih jadi nama kucing. Ah, tidak boleh. Dasar misalnya tidak boleh jamak. Misalnya. Taip. Misalnya contoh lain. Baghdad. Ya, Baghdad alam. Dan dihukum mudzakkar. Tapi kota tidak berakal. Dasar misalnya. Taip. Alam, mudzakkar, akil tidak boleh pakai tanwin. Maka kayak Hamzah. Hamzah bukan jamaknya, tidak boleh jamak mudzakkar. Salim. Karena pakai ta marbuta di belakangnya. Hamzatu. Taip. Tolhatu. Dan tidak boleh tarkib. Maksudnya apa? Abdullah. Apa jamaknya? Bukan Abdunallah, enggak. Karena itu mufrad, apa? Murad? Murakkab. Abdullah. Ba'labak. Ya kan? Hadramaut. Itu semua murakkab. Untuk sifat, sifatnya harus untuk mudzakkar, mudzakkarnya akil dan tidak boleh tamarbuta. Perhatikan di situ. Fa illam yakun alaman lam yujma bil wawi wa nun. Nah, kalau dia bukan nama maka tidak boleh dijamak dengan mudzakkar salim. Fala yuqalu fi rajulun rajulun. Maka rajul tidak boleh jamaknya apa? Rajulun. Karena rajul bukan nama orang. Kitab bukan kitabun. Qalam bukan qalamun karena dia bukan alam, bukan nama. Baik? Nah. Kemudian wa in kana alaman li ghairi mudzakkar lam yujma' bihima. Demikian pula kalau dia nama orang tapi bukan untuk mudzakkar, maka tidak boleh dijamak mudzakkar salim seperti Zainab, tidak boleh dikatakan Zainabun, tidak boleh. Kemudian wa kada in kana alaman li mudzakkar tapi ghairu akhil. Contohnya Lahiq, Lahiq ini nama kuda. Tidak boleh dikatakan Lahiqun. Lahiqun tidak boleh. Wa in kana fi tatanis fala yujma'u kadzalik, enggak boleh juga dijamak kalau isim mudzakkarnya pakai tatanis, contohnya Talha, enggak dikatakan Talhun. Demikian pula kalau murakkab seperti Sibawaih, enggak boleh dikatakan Sibawaihun. Baik, itu saya kira jelas semua. Baik, demikian pula apa? Misalnya sifat mudzakkar akil, contoh Muslim. Muslim ini apa? Sifat. Sifat bagi siapa? Laki-laki, karena kalau perempuan muslimah. Baik, mudzakkar. Dan dia tidak pakai ta marbuta. Maka muslim jamaknya apa? Muslimun syah, karena dia sifat. Kita sampai sini. Contoh lain, ghafil, orang yang lalai. Apa? Ghafil mudzakkar, aqil tidak berkata marbutah. Ghafilun. Semua yang ayat tadi apa? Mukhallaf, itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu sih sifat. Apalagi mujrim, mujrim itu isim fa'il. Dari kata ajrama, af'ala yuf'ilu, ah, maf'il. Baik? Mujrimun. Nah, kemudian apa? Apalagi contoh yang tadi? Al-khasir dan seterusnya di ayat-ayat yang tadi mudzakkar salim. Perhatikan, kita kembali ke contoh yang pertama dulu. Mukhallafun, mukhallaf itu sifat. Tentunya mana yang merupakan sifat? Kemarin, sim, sinfa, sinfail. Semua sinfail itu sifat. Lagi, sin, maf'ul. Maf'ul sifat. Apa lagi? Sifat, musyab, sifatul musyabbah. Ah, dirujuk kembali pelajaran sarafnya. Baik, sifat musyabbah, sudah kita perluas. Sifat musyabbah. Jelas? Ini sifat. Maka semua isim fa'il yang mudzakkar berakal dan tidak pakai marbutah, maka jamaknya jamak mudzakkar sah salim. Kalau dikatakan misalnya apa? Hamilun. Hamilun sifat, tapi bukan untuk mudzakkar. Enggak boleh kan hamilun misalnya, enggak boleh. Dia walaupun sifat tapi bukan mudzakkar. Jelas? Ha'ilun, haid. Perempuan haid, sifat kan? Sifat, tapi jelas ya? Atau sifatnya tapi untuk ligoiri akil. Misalnya apa namanya? Sifat tapi sifat itu diperuntukkan untuk hewan, kucing misalnya atau yang semacamnya. Ini juga tidak boleh, tidak boleh. Sama seperti tadi, lahiq. Lahiq itu alam, nama bisa nama manusia, tapi kalau lahiq itu ma'rufnya dia nama kuda. Ya, maka tidak boleh dikatakanlah lahiqun. Sudah sampai sini? Nah. Tinggal lagi saja, kalau antum dapatkan isim mudzakkar, antum mau tahu jamaknya, ini mudzakkar salim atau bukan? Ya, tinggal masukkan dia di sini, apakah dia jamid atau sifat? Kalau dia jamid, perhatikan lima syarat ini. Kapan ada yang tidak terpenuhi, maka dia dijamak taksir. Sama sini? Kitabun. Kitabun. Baik. Dia jamid atau sifat? Enggak masuk di dua-duanya. Bukan jamid, bukan sifat. Kalau begitu jamaknya enggak mungkin kitabun. Makanya taksir. Nah, tinggal lihat di kamus. Kutub. Ya sama sini? Cuman sekali lagi, sama seperti Mu'annas Salim tadi, ketika ada yang memenuhi syarat dan dia dijamak dengan mudzakkar salim, bukan berarti dia tidak punya taksir. Bisa jadi dia punya taksir juga, ya kan? Seperti misalnya jahil. Jahil masuk di mana? Hah? Sifat. Taib, mudzakkar, akil, tidak pakai marbutah. Maka dikatakan jahilun atau juhala. Taib, alimun. Jadinya apa? Memenuhi syarat alim, alimun, ulama. Baik. Jadi ketika terpenuhi syarat, kita katakan dia punya mudzakkar salim, tapi bukan berarti tidak punya taksir juga sebagaimana mu'annas salim tadi. Sebagaimana mu'annas salim. Isim mu'annas, dia punya mu'annas salim tapi tidak menutup kemungkinan dia juga punya jamak taksir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu yang pertama berkenaan dengan mudzakkar salim. Selanjutnya asmaul khamsah bismillah taala. Baik. Tapi adalah qadar wal ilmu indallah. Sallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.